Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Untuk malam ini saya ingin membahas komparasi untuk huruf jim ha'o, karena ini agak menggumungkan juga. Jadi satu kelompok huruf dengan bentuk yang sama, hanya berbeda masalah titik. Kelompok huruf ini jadi bentuk seperti sudah kita kenal, jadi memang sama ya, satu kelompok tepungan di bawah dan ada semacam agak berombak, garis berombak di atasnya. Bentuk ini bukan sekedar bentuk, tapi memang sudah diperhitungkan. A ini bagian dari bentuk huruf ini, dengan bila-bila titik kita hilangkan, bentuk dasarnya adalah ini. Sebuah tekungan, kayak huruf Ain, bawahnya seragam seperti Ain. Tapi kalau Ain atasnya itu ada semacam kepala, di sini cuma semacam garis. Garis ini saya perjelas, dia seperti kombak. Di sini ada semacam pengertian, berarti dia adalah mengalir, atau kalau fisika bilang ini berarti refraksi ya, sesuatu yang menembus sesuatu. Bukan reflection. Kalau refleksi memantulkan, ini refraksi, berarti menembus, aliran yang menembus. Ini bentuk dasarnya. Jadi ketiga huruf tersebut berasal dari ini. Dan ini mulai bentuk jadinya. Jadi ada konsistensi juga dengan penempatan titik. Jin titik di bawah sama dengan bak dalam, di bawah garis, di dalam. Berarti dari arah lurus dia ke dalam, berarti mengerucut, berbentuk seperti segitiga. Karena H tidak ada titik, berarti dia lurus dan hasilnya tetap lurus. Jadi asalnya semua sama ya, garis lurus, panah-panah lurus ini. Dan karena kok titiknya di atas, di luar, maka spreadingnya dia penyebaran. Ini simbol dari ketiga huruf ini. Jadi ada konsistensi memang. Kalau kita membaca per bab, mungkin kita tidak terlalu memperhatikan. Tapi setelah dijajar, baru kita mungkin lebih paham ya. Jadi tadi kita mempelajari masalah asal bentuk huruf jim ini. Setelah itu kita mempelajari juga masalah peletakan titik. Jadi konsistensi tetap terjaga dari seluruh huruf hijaiyah. Dari ketiga simbol ini, baru nanti kita bisa kembangkan kepada teori-teori pengetahuan atau apapun di dunia yang menyerupai bentuk dari ketiga kode huruf ini. Semoga tidak ngantuk, karena ini nanti banyak keluar fisikanya. Jadi, ini yang harus dihafalkan ya. Bentuk mengerucut ke dalam, lurus, dan bentuk keluar. Sekarang kita kembangkan. Uh, ini sebenarnya dari Bernoulli dulu. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau kita berbicara speed, kecepatan, maaf, ini penempatannya terbalik. Jim dulu di sebelah kanan. Untuk huruf Latin dia terbalik, tapi kalau untuk huruf Wijayanya tetap Jim sebelah kanan. Jadi bagaimana penempatan tiga huruf? Karena untuk di huruf Wijaya rata-rata dua berpasangan atau ya Banun Tasa lima, lalu tiga ini lainnya dua ke single ya. Nah, untuk penggunaan ini langsung saya bypass karena ini nanti bisa dipelajari di bab ya, di bab Kim Ha Ho itu sendiri. Ini hanya komparasi. Jadi kalau Jim di buku itu kecepatan tinggi, kalau Ha berarti kecepatan sedang, Ho berarti kecepatan rendah. Jadi ini konsistensi juga. Kenapa ini kecepatan tinggi? Kalau kita memakai shifting warp atau kecepatan cahaya, atau kalau kita naik kendaraan dalam kecepatan sonik, supersonik, maka semua akan mengumpul ke satu titik. Seperti huruf G. Seperti simbol dari huruf G. Ini sudah, kita nggak usah mantai, ini sudah diuji oleh orang yang sudah peralatan dan lebih canggih. Oke, yang Star Trek kan gitu. Iya, tinggal titik. Nah, itu. Ini anggap aja kecepatan tinggi. Jim. Makanya kata-kata huruf Jim masuk ke kata tajehar ya. Sesuatu yang mengeraskan, sesuatu yang melengking. Kalau ini dia menengah. Dan kalau ini kok lebih lambat lagi. Kenapa saya ambil gambar perahu? Karena simbol huruf Jimhao sendiri itu seperti huruf perahu ya. Nanti ada. Sangat-sangat lambat. Bukan seperti bentuk yang sekarang ya. Jadi bentuk lamanya hanya ada di permukaan ini aja. Semacam ini. Ini secara fakta sejarah. Lalu disempurnakan oleh para ulama sehingga dia membentuk seperti yang kita kenal sekarang. Nah, saya sendiri terinspirasi bentuk ini seperti atas bentuk perahu. Kebetulan, bukan kebetulan ya, bagi Allah nggak ada kebetulan, bagi saya kebetulan. Saya beberapa tahun dikumpulkan dengan orang Jerman yang kebetulan lagi bagi manusia, dia bekerja pada kapal. Jadi satu keluarga dia memang keturunan pembuat kapal di Jerman. Sehingga kita sering ngobrol, dan akhirnya saya teringat, iya ya, bentuk ini seperti perahu. Dan ada 25 ayat ya di Quran yang ngomong masalah bahtera. Dan kebetulan lagi di dalam Quran ada yang namanya Nabi Nuh memakai huruf ini. Nun, data informasi, berarti ilmu, ketentuan. Hak, perahu, vessel. Jadi Nabi Nuh memang ketentuannya dia untuk membuat perahu. Nah, bahtera, perahu, kapal, karier, transport, pembawa, penampung, pengumpul, ini merupakan satu kesamaan ya, semantik bahasa ya. Jadi karena bentuknya seperti perahu ini tadi, sehingga akhirnya pertama kali kita bahas masalah speed, perbandingan dari Jim Hancock, berarti high speed, medium speed, slow speed. Nanti memang akan saya terangkan, tapi untuk syiar ya, karena kita fans kita, tujuan kita, imam kita adalah Rasulullah. Di sini kita tahu nama Rasulullah adalah mengandung huruf H. Dan huruf H juga terletak di tengah-tengah, di antara Jim Ha'o. Maka sangat-sangat masuk akal jika pegangan Rasulullah adalah sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Geser aja. Jadi sebaik-baik urusan yang pertengahan. Ini. Jadi lihat bagi kita semua serba kebetulan. Malah mungkin kalau anu kotak gatik gatuk. Tapi semua ilmu di dunia memang seperti itu. Kalau metode ilmu adalah trial and error. Kita coba salah ulang, kita coba salah ulang sehingga akhirnya ketemu sesuatu keteraturan dan keteraturan itu akhirnya disimpulkan dan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Ada parameter. Dan kalau kita tahu kecepatan lambat, huruf Q itu nanti akhirat. Berarti kita tahu akhirat nanti sangat-sangat lambat sekali. Ini masalah speed. Masalah kecepatan. Jadi kalau jin, nah berarti kita tahu Rasulullah mengarahkan untuk yang sedang-sedang. Akhirat nanti perlambatan, semakin lama semakin lambat, bukannya semakin cepat. Berarti keadaan dunia sekarang adalah seperti ini. Semakin lama semakin terasa cepat, semakin lama semakin terasa cepat. Dan memang kenyataan semacam itu, kita sekarang nggak sadar, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu ganti hari. Ini mau bayaran enak, sing rasa rasa ini nyeluk. Omset kirim balik is bayaran. Jadi, tapi untuk menghadapi dunia ini, kalau kita selalu berpegang kepada ajaran Rasulullah, maka kecepatan dunia ini bisa direm. Coba kita bayangkan, atau kita sering alami, misalkan asar, kita sholat akhir. Asarnya cepat ya. Tapi kalau begitu asar kita sholat, menunggu sampai maghrib rasanya lama. Ya. ini adalah ajaran bapak bawaannya. Huruf H, Muhammad, Ahmad. Ini nggak bisa dibuktikan secara teori, metodologis, karena dihitung secara jam pun sama. Tapi kenapa secara perasaan kita merasa lebih panjang ya? Waktu itu jauh lebih bisa dinikmati. Ini memang sudah sunatullah yang kita belum bisa buktikan. Jadi akselerasi semakin lama, semakin cepat. Kalau H, dia stabil. Kalau H, semakin lama, semakin lambat. Bukan lambat, semakin lambat. Tapi kalau J, semakin cepat. Jadi mikirkan satu, satu, satu, satu, satu, satu, dia semakin cepat. Tapi kalau H, satu, satu, satu, satu, satu, satu, terus gitu ya kemana. Jadi kalau nanti kita membayangkan di akhirat, kenapa dia selama-lamanya, karena memang timingnya semakin lama, semakin lambat, enak buat penghuni surga, tambah lama di dalam kenikmatan, tapi sangat parah buat penghuni neraka. Selesai. Jadi ini percepatan dan perlambatan. Rasulullah yang mengajak kita untuk stabil. Jadi Rasulullah mengajak kita entah itu di dunia, entah di akhirat, kita yang sedang-sedang saja. Secara waktu. Nah ini saya coba perbandingan, kita ambil pertengahan, Ini metronom, perhitungan 1 detik 1 ketukan. Sekarang bandingkan dengan dah. Bandingkan dengan sangat-sangat lambat. Inilah nanti kalau kita mempengaruhi huruf kok. Jadi dari sini kita belajar untuk tempo, speed, akselerasi. Jadi apapun di fisika atau kehidupan, kalau kita sudah ngomong suatu tiga persamaan, ada percepatan, perlambatan, pertengahan, atau apapun, maka korelasi tiga huruf ini bisa dipakai. Jadi bisa dibedakan ya, untuk speed. Siramannya Pak Munir. Siramannya Pak Munir. Iya, tengahnya Pak Munir. Itu tadi masalah speed, masalah akselerasi, dan yang dimaksud jim di sini nanti ada sebagai kisah di Al-Quran yang memberi contoh jim di sini adalah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa lah pembawa huruf jim, Nabi Khidir membawa huruf kha, Nabi Muhammad membawa huruf. Nah ini kita masuk ke dunia lensa sekarang. Jim, hak, hok. Dari simbol yang ini, kita tes bagaimana refraksi sebuah cahaya jika melalui sebuah lensa tembung. Jim. Ternyata sama simbolnya dengan huruf jim. Kalau ini lensa tembung, berarti sini lensa tekung. Dia menyebar. Dari dengan ketiga simbol ini, kita sudah masuk ke banyak segmen ilmu pengetahuan. Laha, karena dia tengah-tengah, berarti bukan lensa tekung, bukan lensa tembung, dia adalah lensa datar. Dia hanya mengalami refraksi, pembengkokan aja. Tapi tetap tidak merubah apapun. Nah, dengan kita membandingkan dalam satu halaman, akhirnya saya tadi berpikir, insya Allah lebih bisa dipahami ya dengan perbandingan tiga huruf. Dari sini kita bisa ambil, kalau ada huruf jim, huruf ha, atau huruf kok di dalam Al-Quran, kalau kita sudah ngomong lensa, berarti lensa tersebut diwakili oleh salah satu huruf ini di dalam Al-Quran. Dan di Al-Quran misalkan ada kata Yahruju. Khuruj, keluar. Berarti sebuah sesuatu itu bisa keluar. Ya, segala sesuatu. Hok dengan jak. Rok berbagai pelaksanaan. Memang secara kenyataan di dunia ini, kalau kita menginginkan sebuah lensa yang sangat bagus, adalah penggabungan dari lensa tembung dan lensa tekung di lensa satu. Ini yang keluar, refraksi yang keluar dari lensa ini sangat-sangat bagus sekali. Jadi, cahaya. Iya, makanya sebenarnya kata Yahruju, bagaimana sesuatu itu bisa keluar, ternyata adalah penggabungan dari sesuatu, penggabungan jim dan ho. Dan di sinilah Yahruju sesuatu yang memancar. Nah, kita pikiran kita memancarnya ke hal itu kan. Di sini kita langsung melihat memancarnya itu adalah apapun yang memancar, cahaya juga memancar. Jadi sesuatu pancaran yang sangat bagus kalau ada pergabungan antara Hok dengan Jin. Coba dilihat semua alat elektronik, alat-alat lensa, untuk yang e-lens maupun lensa di depan untuk objektif, rata-rata mereka lensa poser, penggabungan antara Hok dan Jin. Ini untuk menghilangkan abrasi, simpangan-simpangan dari lensa. Karena Hok mengandung kelemahan, Jin juga mengandung kelemahan, tapi begitu digabung, mereka saling menghilangkan kelemahannya, ini yang keluar adalah kesempurnaan. Ini Quran mengajarkan juga bagaimana kita berjamaah. Bahwa antar kita pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kalau kita mau keluar, eksis, berhasil untuk bersama-sama, bergabung, dan saling menutupi kelemahannya, sehingga nanti yang keluar adalah keutamaan-keutamaan. Jadi ini sangat luas sekali penggunaannya dengan kita mengerti lensa ini. Ini merupakan skop bahasan tersendiri dari ilmu pengetahuan. Dan ini lensa pengetahuan dibagi. Jadi refraction masalah image, persamaan untuk lensa TV, untuk diagram sinar, ini persamaan gelisran, untuk sisi metrik, ini pembagian multi elemen lens. Masih banyak ilmu pengetahuan, tapi dasarnya adalah ini ya. Refraksi, ini terlalu dalam, jadi adalah sebuah aliran di mana dia memasuki dengan melalui perbedaan dari indeks refraksi, tingkat kepadatan yang berbeda. Jadi misalkan gelas itu jauh lebih padat daripada udara, air lebih padat daripada udara. Di sini ada refraksi. Makanya begitu kita melihat sendok kita masukkan ke dalam gelas, rasanya sendok itu jauh lebih besar dan jauh lebih dekat. Itu adalah pengaruh dari lensa data. Tapi dia tidak merubah isi, tidak merubah konten. Jadi itulah yang dibawa Rasulullah. Dia mendekatkan, dia membuat jelas sesuatu lebih dekat, tapi tidak merubah isi sama sekali. Apa yang dari Allah benar-benar pure disampaikan, cuma lebih didekatkan, lebih dipermudah. Ini persamaan style. Terlalu bening nanti kalau di sini. Jadi ini untuk ngisteng indeks refraksi, itu untuk masuk ke lensa. Jadi kalau kita mau membuat teleskop, mau membuat teropong, mau membuat apa, kita harus hitung untuk tiap lensa dengan persamaan ini. Jadi kalau ada 7 lensa ditumpuk jadi 1, persamaan ini bisa berjajar. Al-Quran sudah membuka, tinggal kita mau memperdalam atau enggak. Setelah tadi dari bentuk, kita membicarakan masalah angkutan, kecepatan, akselerasi dari lensa. Sekarang kita masuk ke perspektif dan anti-perspektif. Ini lagi pembahasan, lagi seru di dunia barat. Masalah perspektif dan anti-perspektif. Antara meter dan anti-meter. Antara benda dan anti-kebendaan. Dalam arti fisika kuantum. Jadi perspektif di sini adalah apa yang bisa dilihat mata dan apa yang mempengaruhi alur pikiran. Itu perspektif. Ini Jim Hak-Hok. Jadi kalau Jim, itu yang kita kenal kehidupan sekarang. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang lurus, semakin jauh dia semakin mengecil. Itulah sifat dari huruf Jim. Perspektif. Nah, ya. Makanya di Al-Quran ada yang namanya Jub, sumur. Sumur itu di Al-Quran disebut Al-Jub. Bak ruang dalam jat. Padahal sumur itu lurus kan, tapi coba kalau kita lihat dari atas adalah dia ruang yang mengerucut. Makanya kenapa sumur di dalam Al-Quran disebut aljub, itu bahwa dia perspektif ruang yang semakin lama semakin mengecil. Padahal kenyataannya seumur ya sama aja dari atas ke bawah. Kalau H tetap lurus-lurus, kalau O dari kecil membesar. Ini kita sekarang sudah masuk ke perspektif atau drawing ya. Jadi ini nanti kita masuk, kalau kita membuat gambar tiga dimensi, kalau H ini aksonometrik, kalau ini perspektif lah, ini linear, ini enggak saya sebut apa, ada aliran yang baru untuk ini, tapi kacau balo malahan untuk yang kok. Jadi bayangan dari tiga huruf ini kita sudah bisa masuk ke beberapa ilmu pengetahuannya. Dan ilmu itu kalau didalami lagi nggak selesai dalam 2-3 tahun. Nah ini juga masalah perspektif. Ini yang semacam ini kalau kita gambar dengan satu titik memanjang ya. Nah ini oblique isometrik, jadi dia tetap main lurus-lurus saja. Lebih mudah dimengerti tapi kadang-kadang nggak seperti ini. Lebih bingung lagi kalau anti perspektif. Di sini mengecil, kesananya dia melebar. Ini kalau nggak pintar-pintar kita akhirnya pening ya. Jadi perspektif semakin lama semakin mengecil titik matanya. Kalau ini tetap aja rata, kalau ini semakin lama titik matanya di sini. Dan dia semakin membesar. Ini untuk drawing, untuk gambar. Sekarang perspektif ke dalam pola pikir. Bagi kita hanya mengenal, kita tahu kemarin, tapi kita nggak tahu yang di depan. Sama dengan huruf jim. Saat ini lebar, kita tahu. Kemarin itu lebih lebar karena sudah dilalui. Tapi untuk ke depan, kita sama sekali nggak tahu apa-apa. Ini kita. Lalu ini adalah Nabi Khidir. Kok? Jadi Nabi Khidir itu, dia nggak tahu kemarin itu dari mana. Tapi bagi dia sangat jelas di depan ada apa. Jadi antara Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Khidir. Ini sebenarnya ditemukan. Lah, kenapa ditemukan? Ini adalah satu pelajaran buat kita juga. Nabi Musa merasa orang paling cerdas. Sehingga Allah menurunkan makhluknya lagi. Sehingga Nabi Musa dibikin kocar kacir. Inilah. Ini disini di Quran pelajaran. Bahwa di atas langit masih ada langit ya. Sama sepuh ya. Dan lihat. Kalau kita melihat ini. Ya kita sering menggambar gunung. Perspektif. Kalau Rasulullah ngajari kita yang umum-umum saja. Bahwa kita tahu ini perspektif. Tapi kita sadar bahwa ini juga lurus, jadi jangan tertipu oleh pandangan mata. Rasulullah ngajari selain kita melihat dengan mata, kita juga harus melihat dengan pikiran. Jadi jangan mudah tertipu apa yang nampak. Tetap kita pegang hukum Al-Quran, jangan pegang hukum masyarakat. Hukum masyarakat itu hukum yang nampak, selalu berubah. Tiap generasi, tiap periode, tiap tahun. Tapi hukumnya Allah dari Nabi Adam sampai nanti kiamat tetap. Rasulullah juga ngajari gitu. Di depan kita nggak tahu apa-apa, tapi Rasulullah ngajarkan bahwa di depan itu ada akhirat, di depan itu ada alam kubur, di depan itu ada hisos, di depan ada hisab. Jadi kita kalau kita tahu di depan kita, paling nggak kita sudah persiapan mulai sekarang. Coba kita perhatikan gambar ini untuk anti perspektif. Ini sebenarnya titiknya jauh di sana atau titiknya dekat di kita? Relatif. Tapi yang pasti dengan melihat ini kita lebih penting daripada melihat ini. Makanya makhluknya Allah itu dinamakan sidir, khok, membingungkan, menunjuk berbagai hal. Jadi apapun yang dia lakukan, kita akan dibikin pening. Dan juga khok ini juga menuntut juga di dalam kata homer. Sesuatu yang membuat kita gak sadar, sesuatu yang membuat kita pening. Jadi sebenarnya homer sendiri apapun yang membuat kita gak nyaman, apapun yang membuat kita gak bisa berpikir secara lurus, sebenarnya Islam melarang untuk mengonsumsi. Jadi sebenarnya bukan hanya homer dalam arti minuman ya. Kalau sekarang mungkin diperluas lagi masalah narkoba ya. Obat-obatan apapun, makanan atau minuman apapun yang membuat kita tidak bisa berkonsentrasi dan antara mata dengan pikiran nggak bisa sinkron. jangan sabu-sabu. Kalau kita hanya berpegang kepada komer minuman, haram. Berarti itu tadi akhirnya kita tertipu. Akhirnya obat-obatan, narkotik, sabu-sabu berarti boleh karena itu bukan komer. Tapi di sini saya perlu aja yang dimaksud komer di sini adalah kok sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang membuat pening, mim, sesuatu, kok berbagai hal. Jadi berbagai hal dari sesuatu yang membuat kita pening, yang membuat kita nggak bisa perspektif dan lurus, itu sebenarnya di Islam dilarang. Jangan mengonsumsi hal tersebut. Jadi di sini kita paham benar bagaimana perbedaan antara Nabi Musa yang berpandangan perspektif dipertemukan dengan Nabi Khidir yang berpandangan anti perspektif. Panas berlawanan. Dan kalau Nabi Musa, maka Nabi Musa nggak kuat karena apa? Pada waktu Nabi menyeberang perahu, perahunya bagus, tahu-tahu oleh Nabi Khidir dilobangi. Nabi Musa tahunya ini perahunya nelayan miskin. Tapi kenapa kok dilobangi? Kok kamu malah merusak? Karena Nabi Musa melihat kemarin dan hari ini. Nabi Khidir melihat hari ini dan besok. Nabi Khidir tahu di depan itu ada raja yang nanti bakalan merampas perahu ini. Lah, karena dia nelayan yang kekurangan agar nggak dirampas, maka perahunya harus dirusak sehingga orang yang mau merampas tidak berminat terhadap perahu tersebut. Pada waktu ketemu anak muda, tahu-tahu oleh Nabi Khidir dibunuh. Nabi Musa tahunya kemarin dan hari ini. Besok dia gelap sama sekali. Setahunya anak ini anak baik-baik. Tapi kenapa oleh Nabi Khidir dibunuh? Ternyata Nabi Khidir tahunya hari ini dan besok. Anak ini besok-besoknya akan menggeret orang tuanya ke maksiat. Sehingga dihabisilah dia oleh. Nah ini Nabi Musa gak mengerti sama sekali. Juga pada waktu memperbaiki rumah, melihat rumah ambruk, kelaparan, minta makan oleh penduduk di situ tidak diberi sama sekali. Ternyata Nabi Gideon masih tetap memperbaiki rumah tersebut. Nabi Musa lihatnya kemarin. Kita kemarin minta makan aja nggak dikasih. Kenapa sekarang harus bangun rumah, memperbaiki rumah penduduk di situ? Nabi Gideon tahunya hari ini dan besok. Hari ini kalau saya perbaiki, besok di dalam rumah yang diperbaiki ini ada harta peninggalan yang bisa dipergunakan oleh anak yang soleh yang bakal menempati ini. Ternyata yang diperbaiki oleh Nabi Khidir adalah Mekah. Jadi Nabi Khidir, dengan cerita semacam ini sangat bagus cerita Allah mempertemukan jin dan roh. Ternyata yang menceritakan adalah yang namanya Ahmad. Sehingga dalam hadis diterangkan, jika Nabi Musa alaihissalam tidak tergesa-gesa atau bernafsu untuk bertanya, maka ini adalah menjadi cerita yang sangat-sangat seru sekali. Tapi juga gak bisa, karena Nabi Musa mewakili orang pada umumnya. Enggak jelas tanya ngotot, enggak jelas tanya ngotot, bukan untuk berpikir terlebih dahulu. Mandarin ngayal. itu memang. Nah, Rasulullah sendiri kan dalam ini sering. Jangan terlalu banyak bertanya, nanti itu malah menjadi beban. Tapi orang-orang muslim sendiri zaman itu juga Lailatul Qadar juga ditarik, enggak diperhitungkan, karena pada waktu Rasulullah mau memberitahukan ciri-ciri dan kapan Lailatul Qadar turun, masyarakat muslim telah berantem dahulu. Saling ngotot dahulu. Sehingga perintah untuk pemberitahuan itu akhirnya ditarik lagi. Jadi banyak dari kita yang mengaku umatnya Rasulullah yang harusnya lurus-lurus saja, tapi kita menganut Nabi Musa, dalam hal ini Yahudi. Jadi tingkah laku kita masih sering seperti orang Yahudi, terburu nafsu, gusa-gusu, apa percaya pokok jilid delok enak, sapu, tapi kita enggak berpikir panjang. Itu masih banyak. Jadi kita memegang Al-Quran, tapi kita banyak melakukan jahat. Kita masih sering melihat dengan mata, tapi bukan dengan dikombinasi dengan mata hati juga. Apalagi harus dikompar dengan Al-Quran dan hadis. Ini perintahnya. Kita berdalam. Jadi kalau jin segitiga ke atas, kalau hak ini kotak-kotak saja, kalau kok berarti segitiga tapi sirip dibalik. Jadi kita tahu kenapa gunung di Al-Quran dinamakan Jabal, ya? Karena ada jaknya. Dia berbentuk segitiga. Ini untuk harokatnya. Jin. Hak. Proses. Kok berulang-ulang nanti. Nah ini yang kita tadi. Di sini kita melibatkan 3 orang. Yang mewakili untuk cerita Jin Hakok. Jadi dengan kita bisa perbandingan gini, inilah sama sosial. Khair itu bagus. Akhir adalah yang paling bagus. Jadi khair itu sesuatu yang bagus. Kalau ditambahi alif, jadilah dia akhir. Yang paling bagus. Jadi sesuatu yang terakhir adalah sesuatu yang paling bagus. Lebih bagus lagi adalah akhirat. Umat yang paling bagus, umat Islam. Paling akhir. Nabi yang paling akhir, yang paling bagus. Nabi Muhammad. Khair, akhir. Sesuatu yang... Nah, ini kita juga masuk lagi untuk ke biologi sekarang. Kompos, dekompos. Jadi, kompos itu adalah bagaimana merancang sesuatu. Kita dengar mungkin kalau musik itu komposer, ya. Meramu nada-nada, ya. Yang menciptakan lagu mungkin. Kalau dekompos adalah membongkar lagi untuk menyusun sesuatu yang baru, ya. Di Al-Quran kita kenal kata khobis, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang busuk. Tapi satu sisi kata khobis, kalau kok bisa jadi khair, kalau ini kita perhatikan secara seksama, ternyata ini sesuatu yang masuk akal. Ternyata di dunia ini ada dekomposer, yaitu pembusukan, penguraian. Sampah diurai, akhirnya hancur, menjadi rapuh, bisa untuk menghidupkan sesuatu zat yang baru lagi. Ini sebuah kebaikan, pembusukan ini. Tapi pembusukan juga membawa sesuatu yang kotor, penyakit. Tapi coba, kalau memang kita bisa mengelola, kalau tidak ada pembusukan, mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, sampah kalau nggak bisa didaur ulang, berarti dunia ini sudah nggak bisa dihuni. Isinya cuma sampah ya. Inilah sebuah kebaikan. Karena ada di kompos. Penguraian. Sesuatu yang baik. Coba kalau nggak diurai, akan terkumpul. Tapi penguraian juga, sesuatu penguraian, pasti juga menghasilkan H2, SO2, H2, SO3. Ya. Sesuatu yang berbau busuk. Ya. Nah ini saya, ini 74 hari, satu gambar 40 menit, ternyata dari sesuatu yang busuk, bisa tumbuh sesuatu yang baru. Dimulai semua buah dikumpulkan, ini bawang yang putih. Apel sudah mulai busuk duluan. Ketimun agak lama. Tomat hancur duluan. Ternyata ada yang dulu. Inilah dunia. Awet bawang putih ya. Awet. Maka yang antibakterial apa bawang putih? Garlic ya. Jadi lihat, ini dekompos. Berarti jim adalah kompos. Dan sebuah kebetulan lagi, di Al-Quran itu ada yang namanya ja'ala. Apa? Penciptaan. Jadi Allah yang menciptakan, Allah juga yang menguraikan. Nanti dicipta lagi, diurai lagi, itulah maksud di dunia ini. Manusia hidup, lahir, ja'ala Allah menciptakan. Dikubur busuk, tumbuhan tumbuh, jadi rapuh di kuburan. Nanti dimakan lagi, terus muter. Kenapa ini harus diperbutkan? Yang katanya Rasulullah, dunia ini dibandingkan dengan bangkai kambing, jauh lebih menjijikkan dunia ya. Daripada bangkai ya. Itu yang dibuat kita perbutkan. Nah inilah. Jadi dengan kata ja'ala, dengan kata hobis, ini sangat-sangat biologis sekali ya. Jadi Allah lah yang menciptakan hak untuk pengarahan. Jadi Rasulullah di sini dibawakan huruf hak mengenai halal dan haram. Jadi Allah menciptakan, Allah juga yang nanti menghancurkan, menguraikan untuk sebuah roh perputaran ya. Karena berbagai hal itu pasti roh, muter gak karuan. Mimroh, sesuatu yang berputar. Maka dia jadi kata urusan kan. Kalau ditambahi alif yang nomor satu di dalam mimroh, jadilah amir. Pimpinan dari urusan. Ketua dari urusan. Jadi penciptaan, ja'ala, Rasulullah mengarahkan mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang harus berputar, mana yang harus lurus. Setelah itu penguraian. Jadi bagi kita kebetulan, tapi tidak ada kebengokan di dalam Al-Quran. Jadi memang semuanya telah diperhitungkan di dalam Al-Quran, nggak ada kebetulan di situ. Jadi kita sekarang tahu makna ja'ala, penciptaan, kenapa kok ada huruf jin di situ. Ain sesuatu yang tinggi, sesuatu yang sulit, lam nilai-nilai. Jadi penciptaan sesuatu itu adalah sesuatu teknologi yang sangat-sangat tinggi, teknologi yang sangat sulit. Di situ ada kata ain, tapi karena ain itu sesuatu yang kecil, dia dianggap kecil, maka penciptaan Allah, apa-apa yang diciptakan Allah sering diremehkan ya, sering nggak dianggap. Padahal ain adalah sesuatu yang high tech ya, benar-benar teknologi terkini. Kita cuma ini dibawakan oleh Rasulullah untuk bagaimana memperlakukan sebuah ciptaan Allah, apakah itu diperbolehkan atau kita harus menghindari tersebut, atau kita mengolah dulu masalah halal haram, karena semuanya nanti tetap kita semua akan diuraikan. Nah, sekarang kita masuk ke fisika lagi, Bernoulli equation. Ini nanti kita juga hubungannya dengan Archimedes, hukum Archimedes, masalah kesetimbangan. Ternyata ini juga Jim Hock. Dengan Bernoulli equation, maka orang bisa membuat pesawat, orang bisa membuat kemudi kapal laut, dengan hanya bermodalkan 3 huruf. Ini masih belum kata ya. Ini masih huruf ya. Padahal yang diakui ayat, namanya ayat itu satu kalimat. Dan di situ adalah yang terendah, ilmunya Allah yang dianggap terendah di dalam Al-Qur'an, yang dianggap ilmu itu adalah ayat. Bukan kata, bukan huruf. Ayat. Ayat adalah alif awal, ya segala sesuatu tak elemen. Jadi elemen dasar sesuatu yang dianggap oleh Allah iki lo ilmu itu adalah ayat. Bukan huruf, bukan kata. Lah sekarang kita masih belajar huruf. Kita jadi belajar 3 huruf sudah. Nah, dari pertama itu ternyata ya akhirnya kita paham kan? Kenapa Al-Qur'an adalah kitab sepanjang zaman? Al-Quran bisa mengikuti mulai teknologi yang lama sampai nanti mau kiamat. 3 huruf jadi pesawat. Dari 3 huruf. Jadi ini bernalegation. Jadi kita tahu dari lurus, mengecil, datar lagi, terus melebar. Ini persamaannya. Jadi tekanan di sini dengan tekanan di sini, energi kinetik dengan energi potensialnya semua sama. Ada kekekalan energi ya. Bahwa energi itu tidak akan hilang, dia hanya berubah bentuk ya. Jadi di dunia ini sudah dirok sama Allah Subhana Sabaha bahwa semua bertasbih, tidak ada kan keluar dari yang namanya lingkaran Sabaha, implementasi dari ruang mengarah kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Sabaha Lillahi. Jadi apapun dari konsep-konsep ruang, dimensi, waktu, gravitasi, atau apa, itu semuanya nilai milik Allah. Kita nggak bakalan keluar dari situ. Apa yang ada di bumi, ya muter aja di bumi. Cuma ada ma'a dari samawa, dari langit. Bisa juga dikatakan itu air hujan, air, atau ain partikel. Shower partikel dari angkasa luar itu sebenarnya ma'a juga, bukan hanya sekedar air. Nah ini Bernoulli equation, sebenarnya banyak mainan-mainan dari Bernoulli equation yang cukup memancing pikiran kita. Bagaimana jika 2 bola lalu ditiup udara, bola yang terpisah di tiup udara ternyata bukannya menjauh, tapi dia semakin lengket. Ini semua adalah hukum-hukum Bernoulli yang dengan kata lain sebenarnya sunatullah ya, hukum-hukumnya Allah. Maka barang siapa ingin mengenal Allah, maka pelajarilah ciptaannya. Jadi ini juga teguran buat kita, jangan kita sok kenal dengan Allah kalau kita belum mempelajari ciptaan Allah. Di sinilah kenapa Allah suka banget dengan namanya ilmuwan, ulama. Karena ulama atau ilmuwan itu orang yang mempelajari ciptaan-ciptaannya Allah. Sehingga dengan dia mengetahui ciptaannya Allah, dia akan mengetahui sunnatullah, hukum-hukum Allah. Dan dia dengan mengetahui hukum-hukum Allah, dia akan tahu siapa sebenarnya Allah. Sehingga hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Karena dia tahu sebenarnya bagaimana Allah menentukan seseorang, bagaimana Allah berhak terhadap sesuatu, bagaimana Allah menentukan siapa ke surga, siapa neraka, bagaimana melampauinya. Semuanya tanpa pimpinan dari Allah, tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya, tidak bakalan kita bisa mencapai ke sana. Sehingga karena ulama mengetahui hal tersebut, maka sudah sepantasnya dialah yang paling takut ya kepada Allah, karena dia yang paling mengenal dengan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.